kepala, kaki, urut. Ini menunjukkan tidak pernah Nabi praktek wudu ngacak, tetapi urut. Karena semua riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang wudu Nabi adalah secara urut. Disebutkan di sini anna kulla man haka wudu ar-rasul, bahwa semua sahabat yang mengisahkan, bahkan bukan hanya teori, langsung mereka praktek ambil air wudu dan praktek di depan murid-murid mereka dari kalangan para tabi'in, para pemuda yang hidup di zaman sebelum Nabi. Mereka butuh ilmu, mereka tidak berjumpa dengan Nabi yang berjumpa para sahabat. Maka mereka pun meminta diambilkan air dan langsung praktek. Hakahu murattaban, semua sahabat menyebutkannya secara urut. Wa fi'luhu mufsirul kitabillah, praktek Nabi secara urut ini adalah tafsirnya Nabi terhadap ayat tadi di atas, bahwasanya praktek wudu dilakukan secara urut sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Sampai sini bisa difahami hadirin? Ya. Sehingga kalau seandainya kita wudu, wudu masuk umpamanya ya satu tempat lah, sungai begitu, wudu di sungai. Masuk kita ke sungai, kaki kita sudah masuk ke sungai sampai lutut umpamanya, atau sampai di atas mata kaki. Kita wudu. Kemudian kita pergi, sikil dibasuh tidak Pak? Kaki dibasuh tidak? Malah ya dibasuh. Lo kan istelas, buntelas dereng, buntelas lagu ngapa dibasuh? Istelas disiruai mimani kami banyunya waku Pak, istelas. Tetapi karena ini aturannya harus tertib, urut, berarti ketika kakimu di dalam sungai itu belum wudu namanya. Nekatus niku gampang banget Pak, nyegur besan gawe gurus. Teles kabeh wis wudu wis. Sing penting teles kabeh. Itu juga tidak benar. Wudu itu ibadah tertentu, beda dengan mandi. Maka harus ada urut. Sehingga kita beribadah sesuai dengan yang ada dalam Al-Quran was-sunnah. Ada satu riwayat dari Imam Ahmad. Imam Ahmad menyebutkan bolehnya seorang ketika wudu memulai wudunya, terutama tangan dan kaki, karena yang anggota badan yang dua adalah tangan dan kaki, memulai dengan kiri dulu. Ini kan pertanyaannya, kalau dikatakan sunnahnya mana? Ya kanan dulu Pak. Tapi ya sinjene tiang nggih, kadang kelalen. Pernah kelalen jenengan Pak? Anu sering Pak. Sering. Lah, sudah kiri dulu nih, sudah terlanjur kiri dulu. Tangan kiri dulu baru tangan kanan. Kadang kala kita ngambil air pakai tangan kanan disiram ke tangan kiri. Kiri dulu ya. Ya kanan dulu. Nah sudah terlanjur. Apakah itu salah? Begitu pertanyaannya. Apalagi dikatakan itu berdosa. Apalagi sampai itu tidak sah. Wah ini pembahasan yang harus dijelaskan. Maka disebutkan di sini Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan innama ya'ni al-yusra qabla al-yumna. Disebutkan dalam kitab Masail Ibnuhu Abdullah wa ijab an hadha bima qala Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan ma ubali, aku tidak peduli kanan atau kirikah yang aku dahulukan. Ini kalimat beliau, saya bacakan. Al yusra qabla al yumna, boleh seorang mendahulukan anggota kiri, tangan kiri berarti, dan kaki kiri daripada anggota kanan, yakni tangan kanan dan kaki kanan. Wala ba'sa yabda bi yasirhi qabla yaminihi. Maka dengan penjelasan ini seorang tidak mengapa mendahulukan kirinya terlebih dahulu baru kanannya. Tetapi kalau Sunnahnya ini bukan satu hal yang wajib. Sunnahnya kanan dulu. Kalau sudah terlanjur kiri, atau mungkin sengaja kiri. Sengaja kiri. Ambil lah sudah sengaja. Atau ngambil air dengan gayung, sing disiram kiri dulu. Nah, sudah terlanjur. Itu tidak masalah. Sebab apa? Tidak menyalahi urutan. Urutan yang dimaukan adalah yang disebutkan dalam surat Al-Maidah. Ayat yang ke-6. Faghsilu wujuhakum. Urutan pertama, wajah. Ini yang rukun, Pak. Nanti, apa wajah dulu? Bukankah cuci tangan dulu? Bukankah berkumur dulu? Ini nanti. Ini pembahasan tentang sunnah-sunnah. Yang pokok adalah seorang tanpa dia cuci tangan dulu umpamanya, ya, tiba-tiba langsung ambil air raup begitu tanpa berkumur umpamanya, itu ada pembahasannya. Yang paling inti yang dibahas adalah dalam surat Al-Maidah ini, faghsilu wujuhakum, cuci wajah, urut wajah dulu. Sudah wajah, kemudian tangan, sudah, kemudian kepala, kemudian kaki. Itu yang paling pokok. Itu harus urut. Kalau tidak urut, Rasulullah mengatakan tidak sah. Karena prakteknya Nabi selalu urut. Bisa dipahami hadirin. Ya. Kita masuk pada pembahasan berikutnya. Adalah al-mualatu. Berwudu itu hendaknya berkelanjutan. Nyambung mencuci muka, ya terusnya nyambung dengan mencuci tangan. Terusnya nyambung dengan mencuci kepala dan kemudian kaki. Nyambung. Kalau ada jeda lama, maka diulangi dari awal. Lagi wudu, baru muka kering, telepon. Oh ini bos. Ya. Telepon. Wis garing disit makne. Sampai 15 menit. Nah ini wis getul apa wudunya ya. Awali dari awal lagi. Terputus lama. Terputus lama. Sampai apalagi sampai kering anggota wudu yang tadi dibasuh. Hendaknya mengulangi dari awal. Nah berikut ini ada beberapa contoh praktek di zaman Nabi. Adanya orang yang sudah wudu. Sudah wudu dan bahkan sudah sholat. Tetapi nampak di tumitnya kulit yang belum terkena air wudu. Perintahnya Rasul, kembali kamu wudu lagi dan salat lagi. Tidak cukup itunya saja yang dibasuh, tapi harus dari awal. Dan salatnya pun tidak sah. Kita bacakan beberapa riwayat kejadian yang ada di zaman Nabi. Qala al-mualatu wa hiya al-mutaba'atu bain adha'il wudu fil ghusli. Berkelanjutan atau menyambung dalam membersihkan anggota-anggota wudu ketika berwudu, fil ghusli bihad la yajif. Dikatakan itu menyambung, yakni ketika belum kering atau tidak kering anggota yang satu sebelum anggota yang lainnya dibasuh. Umpamanya berhenti sejenak, udah wudu, kumur-kumur, siram, bersin pak, sin, salat, salat kayak sedikit, umbelnya metu, itu boleh langsung disambung atau ulangi dari depan? Boleh disambung karena posisinya tidak lama dan kondisi masih basah. Yang dibasisnya adalah ketika orang sudah dia berwudu, di tengah-tengah wudu dia berhenti lama. Diajak ngobrol dulu, cerita dulu, atau dia apa dulu. Nah, lagi wudu, bayinya nangis pak. Keberipun pak, urung ramu wudu nih nangis. Nganu bayi dulu. Bayinya diopeni, wudunya ya wis garing. Harus dari awal lagi. Jadi yang disebut dengan berurutan, bersambung adalah sampai anggota wudu yang baru yang sudah dibasuh kering, maka harus diulang dari awal lagi. Tapi kalau berhenti hanya sejenak sedikit, maka itu tidak mengapa. Waqad dhahaba asy-Syafi'i fi qalihi al-qadim wa Ahmad al-masyhur ila wujubi al-mu'alat. Imam Syafi'i, Imam Ahmad berpendapat bahwa berkelanjutan menyambung tanpa jeda ini wajib hukumnya. Wajib hukumnya. Wa kadzalika Malik, demikian pula Imam Malik. Ila annahu farraqa baina ta'ammud at-tafriq wa baina al-ma'dzur wa huwa alladhi ikhtarahu Syekh Samtamiyah. Ini pun yang dipegangi oleh Syekh Samtamiyah. Tetapi di sana ada perbedaan. Kalau dia memutus dengan sengaja, maka ini mengulang dari awal. Kalau dia memutus tidak dengan sengaja, maka dia lanjut selama belum kering. Dalilnya adalah hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau mengatakan anna rajulan tawadda'a, ada seorang di waktu itu berwudu. Fataraka mawdi'a dhufrin 'ala qadamayhi. Ternyata ada seukuran kuku kaki. Kita namanya kuku jempol, itu agak lumayan besar, Pak. Terlihat kering, belum terkena air wudu. Padahal dia sudah selesai dalam wudunya. Fa absaruhu Nabi, kemudian Nabi melihat hal itu. Apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, irji fahsin wudu'aka. Kembali lagi kamu. Perbaiki wudumu. Disuruh wudu dari awal. Misal kita praktek itu wudu. Nah, di kaki kita yang namanya orang baru kerja atau baru ada kegiatan disiram air itu anggota kaki, kulit kaki itu ada yang kena air dan ada yang tidak kena air. Yang tidak terkena air itu jelas tidak apa? Jelas. Keton kita sih garing ya. Berarti tidak terkena, apalagi bagian tumitnya kadangkala yang tidak kena. Selesai wudu masuk masjid. Jedanya tidak begitu lama. Ketahuan, Mas, itu loh mata kakinya itu masih kering. Tidak kena air wudu. Wudu lagi. Nah, diulangi lagi. Tidak cukup hanya membasahi yang kering tadi. Tetapi dikatakan padanya ucapan Rasul, irji fahsin wudu'aka. Kembali ke sana, tempat wudu. Sempurna lagi. Perbaiki lagi wudu'mu. Karena wudu yang tadi tidak sah. Walaupun mukanya sudah semuanya. Tangan pun demikian. Kepala pun demikian. Tapi kaki ada yang belum kena. Dan dia sudah selesai berjalan ke tempat yang lain begitu. Dia mau sholat bahkan sudah. Kita tahu, mas, benar mas, ini kelihatan jelas sekali, ini belum kena air wudu. Oh iya, matur nuwun. Bagaimana pak, cukup disiram tinya saja? Tidak, dia mengulang wudunya. Bisa dipahami hadirin? Ya. Kemudian disebutkan di sini oleh beliau, wa fi riwayatin an ba'di ashabin nabi, dalam riwayat yang lainnya, anan nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli fi dhahri qadamihi lum'atu qadri dirhamin lam yusibha ma. Nabi itu posisinya, kalau tadi hadis Umar, posisi nabi melihat orang itu belum salat, karena itu diperintahkan perbaiki wudunya saja karena memang belum sholat. Nah, riwayat yang kedua yang kita baca ini adalah riwayat yang Nabi melihat orang tersebut dalam posisi sholat. Kita bacakan. An-Nabi ra'a rajulan yusalli. Rasul melihat seorang sedang sholat. Fi dhahri qadamihi. Ternyata di punggung kakinya. Punggung kaki berarti yang mana pak? Punggung kaki bagian atas. Kalau bagian bawah yang telapak kaki itu namanya perut kaki, ini punggung kaki, permukaan dari kuku ke atas. Nabi melihat di punggung kaki orang itu seukuran uang dirham. Ya kalau kita rupiah lah, kerincing bang, apa bisa itu namanya? Koin, koin sebesar itu. Nabi melihatnya, wah tasi keton garing ya, berarti urung kena air wudu. Nah, maka Rasulullah SAW begitu melihat kejadian itu, fa'amarahu ayyidal wudu'a wassalata. Rasul memerintahkan kepada orang itu mengulangi wudunya dan mengulangi sholatnya. Dari sini kita tahu bahwasanya kalau sampai wudunya tidak sah, berarti sholatnya tidak sah. Disitulah dia resikonya. Ya. Dan banyak orang yang mungkin sampai hari ini dia belum pernah belajar wudu dengan baik. Ya dia wudu, tapi kadangkala tidak cermat, kurang sempurna, tidak menyela-nyelani antara jari dengan jari kaki, ujung jari dan tumitnya, dan kadangkala hanya sekedar wong sikil, maaf-maaf nih, ngertos kalimat busik pak, ngertinya kan? Sikil busik siram banyu ya keton, oh gara kena, ngeyel baik, stok, ngeyel baik pak. Itu kelihatan belum terkena air wudu. Dipaksakan saja sholat, ya sudah terserah kamu. Nabi mengatakan, irji, kembali kamu wudu lagi. Dan sholat lagi. Tadi sholatnya tidak sah, batal. Karena syarat sahnya sholat diantaranya adalah wudu. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang berikutnya, pembahasan berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat orang tersebut, beliau mengatakan, irji' fa'asin wudu'aka, kembali kamu, sempurnakan wudu'mu, perbaiki wudu'mu. Ini sebagai dalil bahwa kalau orang itu ada yang tidak terkena air wudu, dia harus mengulang dari awal, menunjukkan kalau ada jeda yang agak lama, maka wudunya dari awal lagi. Bisa dimengerti bang ya? Lama itu tidak berarti harus setengah jam, tidak. Ya, sudah wudu selesai, bicara sama orang, ngobrol, kemudian orang itu tahu, mas ini belum terkena air wudu ini mas, apa ya? Nah ini langsung wudu dari awal, karena sudah ada jeda. Karena dia hilang al-mualat. Al-mualat itu menyambung, dia telah terputus. Ini sebagai dalil yang menunjukkan akan kewajiban al-mualatu. Juga dalil berikutnya adalah annal wudu ibadatun wahidatun fala tufarraq. Wudu itu adalah ibadah satu. Jadi mencuci muka sampai kaki itu satu rangkaian ibadah. Sebagaimana kita sholat, sholat isya 4 rakaat, 2 rakaat ngaso disit nginum pak, engkau tambah maning kalau rakaat, ya batal. Itu satu rangkaian. Demikian pula dengan wudu, satu rangkaian. Jangan ada sela-sela di situ. Wudu belum selesai, medang disit, yang ngenteng nawedang kami gedang goreng. Wala. Ini ya tidak begitu cara wudunya. Selesaikan wudumu dengan baik, menyambung anggota demi anggota, karena itu adalah satu keutuhan ibadah al-wudu namanya. Wudu. Bisa dipahami hadirin? Ini nih. Kemudian disebutkan di sini, idza hasalat tafriq yasir baina ghusli al-a'dha fala yadur. Diulangi kembali oleh beliau bahwa kalau ada pemisah yang sedikit maka tidak mengapa. Samu saja langsung. seperti tadi membuang ingus atau batuk, atau biasanya kita wudu lupa kolan suanya masih nempel. Oh iya, pas mau kepala masih ada pecinya, ambil pecinya masukkan ke saku. Itu waktu yang sedikit atau lama Pak? Sedikit. Ambil pecinya langsung nyambung saja. Karena Pak masih menyambung. Kalau agak lama berbicara ngobrol, ini sudah dari awal lagi. Hati-hati, nanti mbok malah tidak sah wudumu. Karena kamu tadi memutus dengan berbicara. Apalagi lagi wudu kentut Pak. Nyambung malah apa mungkin? Lah sudah, ini sudah tanggul lah tangan. Tapi ngentut Pak, ya harus dari awal itu batal lagi wudunya Pak. Mau ngentut, apalagi kencing. Sudah muka, sudah tangan, kepengin pipis, pipis di situ. Bar pipis, langsung sirah nyambung. Ya tidak sah, kan itu sudah batal. Hadirin, alhamdulillah sudah lengkap penyebutan tentang rukun-rukun dalam wudu. Kita masuk pada urian tentang sunnah-sunnahnya. Apa fungsinya dibedakan atau dipisah yang wajib atau yang rukun dengan yang sunnah? Fungsinya, jikalau ada yang sunnah terlewatkan, wudunya sah. Gitu Pak. Tetapi yang namanya rukun atau wajib, jikalau terlewatkan, berarti wudunya tidak sah. Wudu kelalen mutun nganu sirah Pak. Saking semangatnya nggih, raup tangan, guruk sikil, gyur. Loh. Kita ini tasih garing. Hilang rukunnya, hilang kewajibannya mengusap kepala. Maka batal wudunya alias tidak sah. Karena memang dia belum berwudu. Tapi loh saya sudah sholat. Ya ulangi wudumu dan ulangi sholatmu. Lah tapi kan tidak ada jamaah lagi. Pas kebetulan dia ingatnya setelah selesai sholat jamaah. Di mek-mek, urung wudu apa-apa ya. Orang teles. Oh iya. Lah berarti bagaimana solusinya? Ya tetap walaupun sholat sendirian. Tidak ada lagi jamaah. Harus diulang karena tidak sah. La sholat liman la wudu alahu. Tidak sah sholat seorang yang tidak memiliki wudu. Wudu akan sah manakala wajib dan rukunnya terpenuhi. Adapun kalau terlewat sunnah, misal ucapan bismillah, ini wajib atau sunnah? Seringnya lupa kita Pak. Seringnya lupa, langsung berkumur. Waduh, bismillah terlewat. Padahal bismillah itu adalah sebelum berumur. Apalagi sudah sampai tangan, waduh bismillah terlewat. Itu tidak masalah, karena itu sunnah. Tetapi kalau bisa upayakan, walaupun itu sunnah, tetap dilakukan. Apa pentingnya? Pentingnya adalah kita termasuk orang yang memiliki kelebihan. Dibandingkan dengan yang mereka yang hanya mencukupkan yang wajib-wajib, maka akan lebih beriman, lebih bertakwa ketika dia yang wajib ditunaikan dan yang sunnah pun dikerjakan. Nilainya lebih tinggi. Kita masuk pada beberapa penyebutan sunnah-sunnahnya wudu. Yang pertama bersiwak sebelum wudu. Laula an syaqala ummati lamartu ummati asiwak inda qli wudu. Laula an syaqala ummati, kalau tidak memberatkan umatku, lamartuhum, aku akan perintahkan kepada mereka untuk bersiwak inda qli wudu, ketika setiap mau berwudu. Alhamdulillah ini tidak menjadi wajib. Karena ada kalimat laula an asyqa, kalau tidak memberatkan umatku. Kalau kita ditanya, kira-kira kalau ini wajib berat tidak Pak? Berat karena tidak semua kita punya siwak. Siwak kalau disebut dalam syariat kita, ia menggunakan kayu siwak Pak. Bukan sikat gigi dengan apa? Farsyahnya apa itu? pastanya. Itu urusan lain. Kalau siwak dalam sunnah, siwak yang pakai kayu. Lah kita tidak semua punya. Kalaulah ada, ya ketika ada orang pulang umroh ngasih hadiah. Itu pun kadangkala anuis garing pak. Malah jadi untungnya lara. Nis atas ini. Dikum banyu tetap aja keras. Ya. Nah itu ayat muslimin alhamdulillah hukumnya tidak sampai wajib. Itu sunnah. Tapi kalau bisa dikerjakan, masya Allah. Satu masjid mamanya yang peduli satu dua orang, maka dia yang lebih utama dibandingkan yang lain. Dia selalu di sini ada siwaknya. Akan ada siwak yang bentuknya kayak pulpen ya pak ya, taruh sini. Set. Orang menyangka itu pulpen, padahal begitu dikeluarkan siwakan. Itu masya Allah kalau bisa mudawamah. Terus menerus istiqamah melakukan itu luar biasa pak. Itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula ketika hendak takbiratul ihram, siwak selalu tempel ya di sakunya. Nabi mengatakan laula an asyqa ala ummati lamartum biswak inda kulli salatin. Kalau tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak ketika hendak sholat. Sudah berdiri lurus, sawu sufakum begitu, belum Allahu Akbar, ngambil lurus. Sedikit aja. Supaya kita menghidupkan sunnah yang orang lupa dengannya. Masya Allah. Ketika engkau sebagai pengawal di tempat itu dan yang lainnya kemudian ikut-ikutan, maka mendapatkan pahalamu dan pahala orang yang mencontohmu, mengikutimu. Ya. Tapi lah seringnya kelalen. Karena kita tidak terbiasa selalu dengan siwak. Kalau orang yang ada di Saudi, mereka selalu dengan siwak bisa. Karena apa? Siwak dijual di pinggir-pinggir jalan. Kelalen dituku, sereal rong real pak. Ya. Kita susah membawanya. Yang berikutnya adalah basmalah. Ini membaca bismillah, tasmiyah. Fi awalihi, di awal mula ketika hendak wudu. Jadi bismillah itu dibaca di awalnya. Ketika sudah mau nyiram kaki baru bismillah kelalen. Nggih mboten, Pak. Kalau sudah lewat ya sudah. Besok lagi atau nanti kalau wudu jangan kelewat membaca bismillah. Dalam hal ini ada satu pembahasan, mengapa tidak sampai tingkatan wajib? Ini pertanyaannya. Ada perintah, tapi mengapa tidak sampai tingkatan wajib? At-tasmiyatu fi dhatiha amrun hasanun mashru'un fil jumlah. Membaca bismillah pada amalan-amalan yang dilakukan ada sesuatu yang disyariatkan. Waqad warada fi tasmiyah 'inda al-wudu' ahadits. Beberapa riwayat menyebutkan tentang bismillah di awal wudu. Namun riwayatnya mayoritas kebanyakan lemah. Dhaif. Yang menyebutkan ada lafaz bismillah pada riwayat tersebut itu lemah. In sahaha, ada memang sebagian ulama mensahihkan hadis itu. Wa min dzalika, di antaranya hadis yang menyebutkan dengan lafaz la wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaihi. Lafadznya sangat tegas. La wudu'a, tidak sah wudu yang tidak membaca bismillah. Wah, ini kan berarti bagaimana nih? Ini kalimat yang menunjukkan kepada wajib, tidak sah. Namun karena riwayatnya lemah, riwayat tersebut digabung-digabungkan satu dengan lainnya saling menguatkan sehingga sampai tingkatan pada derajat al-hasan. Nah, riwayat yang sahih dari beberapa sahabat itu malah justru tidak menyebut bismillah di situ. Riwayatnya Ibnu Umar, riwayatnya Abu Hurairah, riwayatnya Utsman bin Affan, riwayatnya Umar bin Khattab yang menyebutkan tentang wudu tanpa membaca apa? Bismillah di situ. Dalam ayat yang tadi kita baca dalam surat Al-Maidah yang ke-6 juga tanpa menyebut bismillah di situ. Nah, yang menyebut bismillah hadisnya lemah. Nah, hadis yang lemah tidak bisa mengalahkan hadis yang sahih. Karena yang sahih beberapa sahabat yang meriwayatkan tentang wudu dan praktek wudu, mereka malah justru tidak menyebut bismillah. Ini menunjukkan sunnahnya tidak sampai tingkatan wajib. Alhamdulillah, kita bersyukur. Coba kalau seandainya itu wajib, berat tidak? Berat. Wah, aku kelalen terus ora tau bismillah, berarti ora tau sah salate. Wudune ora sah. Oh, medini banget, Bang. Ya. Walhamdulillah ada yang membedakan. Tetapi sekali lagi bukan berarti ditinggalkan. Ini sunnah, kita praktekkan. Karena kita umat Nabi yang sallallahu alaihi wasallam cinta dengan sunnah. Tapi kalaulah seandainya Allah takdirkan kelalen, tetap sah wudunya. Bisa dipahami hadirin? Ini baru dua. Di sini terdapat ada 7 yang harus diperhatikan, bahkan lebih. Sunnah-sunnah wudu. Insyaallah akan melanjutkan dalam pembahasan yang akan datang. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.